bersamamu sejak dulu hingga kini tak berubah setiamu bertahan. Suamiku, belahanku, jiwa ini hanyalah untukmu. Hatiku tak bimbang bila dekat ku dimanja, semakin rimbang cintamu. Semakin rimbang cintamu bersama.